بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد المصنف تحت هذا الباب آيات من القرآن الكريم عديدات. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. أيها الإخوة المستمعون، هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترغيب فيهما، وبيان لعظيم فضل العناية بهما وما لهما من الآثار الكريمة والعوائد الحميدة على المجتمعات والنفع العظيم للناس، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وأن تركهما من أكبر صفات المنافقين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتمكين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة العاجلة والآجلة، والتي ينالها الناس بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما آثار كثيرة وعوائد عديدة، جاء في هذه الآيات التي ساق المصنف ذكر عدد من هذه الفوائد، وسيأتي أيضا في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى مزيدا من الفوائد والثمار والآثار. والمعروف أيها الإخوة المستمعون اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وهو كل فعل أو قول عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ضد ذلك، وهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، وهو كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل وجاءت النصوص بتحريمه وبيان قبحه والتحذير منه. ويجب على المسلم أن يعنى بهذه الشعيرة قدر استطاعته، وسيأتي معنا في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, kepada kerabat beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita telah sampai pada bab yang ke-23, bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, bab tentang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, dan mencegah dari kemungkaran. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak ayat. Ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Menyeru kepada al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada perbuatan ma'ruf, mengajak pada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Allah juga berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah dan perintahlah, serukanlah kepada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah aulia, saling tolong-menolong. Mereka menyeru kepada perbuatan yang baik dan melarang dari perbuatan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Kanu la yatanahawna amun karim fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan mereka telah bermaksiat dan mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka tidaklah saling larang-melarang dalam berbuat kemungkaran yang mereka kerjakan. Dan sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sungguhnya kebenaran itu, katakanlah kebenaran itu dari Rabb kalian. Barang siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. Hendaknya engkau menjaharkan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, menampakkan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami pun menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan mungkar dari keburukan. Kami selamatkan mereka dari keburukan, dan kami siksa orang-orang berbuat zalim dengan azab yang pedih akibat perbuatan kefasikan mereka. Ayat-ayat dalam bab ini kata Imam Nawawi rahimahullah katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat tentang perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah ayatnya banyak dan telah diketahui. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang menjelaskan tentang perintah anjuran untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan juga ayat-ayat ini menjelaskan tentang keutamaan memperhatikan perkara ini, al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, dan bagaimana dampak yang baik yang akan timbul jika perkara al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini dikerjakan, ditegakkan, maka akan berikan dampak yang positif yang baik kepada masyarakat. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan salah satu dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mereka saling nasihat menasihati, mereka saling beramar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Sebaliknya, ya, menyeru kepada keburukan dan mencegah kebaikan, kebalikan dari amar bin ma'ruf nahi anil mungkar merupakan sifat-sifat orang munafik. Ya, mereka itu menyeru kepada keburukan dan mencegah kebaikan. Dan al-amar bin ma'ruf nahi anil mungkar juga merupakan sebab kemenangan, sebab kejayaan. Oleh karenanya, dengan ditegakkannya al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka banyak faedah-faedah yang besar yang bisa diperoleh oleh umat Islam, baik faedah yang segera diperoleh maupun faedah yang tertunda. untuk diperoleh. Ya, yaitu dengan menjalankan salah satu syiar Islam yang sangat penting, yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dapatkan betapa banyak faedah-faedah tentang amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar dalam hadis-hadis yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah penyebutan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Yaitu bab tentang al-amr bil ma'ruf, perintah untuk atau menyuruh untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Al-ma'ruf yaitu seluruh suatu nama yang mencakup seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkaran yaitu segala sifat yang ditolak oleh syariat atau ditolak oleh akal. Ya, jadi adapun kebaikan al-ma'ruf yaitu seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seluruh perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang diketahui kebaikannya baik dengan syariat maupun dengan akal sehat. Adapun kemungkaran merupakan lawan dari ma'ruf, seluruh perkara yang mendatangkan atau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث العظيم فيه حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى العناية بهذه الشعيرة العظيمة، كل حسب استطاعته يبذل ما بوسعه وما هو في مقدوره إقامة لهذه الشعيرة العظيمة وعناية بها. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما بحسب القدرة والاستطاعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كان من أهل القدرة والاستطاعة على التغيير باليد، مثل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أو المسؤول في جهته أو الوالد مثلا في بيته أو نحو ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، أي بيانا باللسان ونصحا ووعظا وتخويفا بالله عز وجل وتذكيرا بعقوبة الله جل وعلا لمن يفعل المنكر ويقع في الإثم فيعمل أو يعمل لسانه أداء لهذه الشعيرة نصحا لعباد الله سبحانه وتعالى وتحذيرا لمن يقع في المنكر. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك، لم يستطع لا بيده ولا بلسانه، فإنه ينتقل إلى الرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو أن يكره هذا المنكر وأن يكره وقوعه وأن يبغض ذلك ويكون كارها لوقوع هذا المنكر ووجوده ويغضب لوقوعه، فكل هذه المعاني هي تدخل تحت الإنكار القلبي وهو أقل رتب الإنكار. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bi lisanihi." Jika dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. "Fa illam yastati' fa bi qalbihi." Jika dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang sangat lemah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada dorongan motivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena kita tahu kebanyakan perkara ini mulai ditinggalkan karena pekayuh, karena malu dan macam-macamnya. Oleh karenanya perhatikan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya, mendorong agar kita beramar ma'ruf dan menjalankan nahi mungkar. Dan juga dorongan untuk benar-benar memperhatikan syiar Islam ini, al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Masing-masing dari kita berusaha untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang penting berusaha untuk menegakkan syiar Islam ini, syiar Allah Subhanahu wa taala itu al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketahuilah bahwasanya masyarakat bertingkat-tingkat dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Ada di antara mereka yang mampu untuk merubah dengan tangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, jika dia mampu untuk merubah dengan kekuatan, maka hendaknya dia kerjakan. Akan tetapi tentunya tidak semua orang berhak untuk merubah dengan tangan. Ya. Yang berhak untuk melakukan perubahan dengan tangan adalah wulatul umur, yaitu orang-orang para wali urusan kaum muslimin, yaitu para pemimpin pemerintah, ya. Di, mereka itu yang berhak untuk melaksanakan perubahan dengan tangan mereka, dengan kekuatan, atau orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, karena sang anak di bawah kekuasaan sang ayah dan sang anak di bawah naungan sang ayah, maka seorang ayah mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya secara fisik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa bi lisanihi." Jika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Yaitu dengan memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut, mengingatkan dia tentang hukuman yang bisa menimpa dia akibat perbuatan maksiat tersebut, ya. Mengingkari perbuatan tersebut, dia gunakan lisannya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan kemungkaran, mengingatkan mereka akan bahaya perbuatan kemungkaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Jika dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, tidak mampu juga untuk mengucapkan kalimat-kalimat mengingkari dengan lisan juga tidak mampu, maka yang terakhir adalah mengingkari dengan hatinya. Ya. Dengan membenci perbuatan tersebut, marah jika terjadi perbuatan tersebut, benci tersebarnya perbuatan tersebut, ya, ini merupakan bentuk keimanan yang paling rendah setelah mengingkari kemungkaran dengan tangan dan mengingkari kemungkaran dengan lisan. Yang terakhir mengingkari kemungkaran dengan hati. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. وقوله حواريون أي خلصاء وأصفياء وأنصار. وقوله خلوف جمع خلف بسكون اللام وهو الخالف بشر، والمعنى تخلف خلوف بشر. وذكر صفتهم هؤلاء الذين يخلفون بشر أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم جمعوا بين نوعين من الفساد، فساد العلم وفساد العمل، فعلمهم فاسد وعملهم فاسد. ثم بين عليه الصلاة والسلام وجوب الإنكار على هؤلاء الذين عندهم هذا الفساد بنوعيه العلمي والعملي بما يستطيعه الإنسان من وجوه الإنكار، وهي على رتب ثلاثة كل حسب استطاعته، وهي الرتب التي مرت معنا في حديث أبي سعيد المتقدم، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidaklah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebuah umat sebelumku kecuali bagi mereka dari umat mereka, yaitu ada hawariyun, yaitu para penolong yang benar-benar murni, yang benar-benar jujur menolong para nabi tersebut. Mereka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi atau tunduk kepada perintahku. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian setelah itu datang setelah mereka orang-orang yang mereka mendatangkan keburukan. Mereka melakukan apa yang tidak mereka kerjakan, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia seorang beriman. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan hatinya, maka dia seorang beriman. Dan barang siapa mengingkari dengan lisannya, maka dia seorang beriman. Dan tidak ada di balik ketiga perkara ini sedikitpun iman, meskipun hanya sebesar biji sawi. Tidak ada iman sedikitpun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya setiap nabi yang memiliki hawariyun, para penolong-penolong yang sejati, yang benar-benar menolong nabi tersebut, yang mereka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi setelah itu muncullah golongan-golongan baru, ya, orang-orang baru yang mereka mendatangkan keburukan. Bagaimana sifat mereka? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Sungguh mereka telah menggabungkan dua perkara yang buruk. Yang pertama adalah rusaknya ilmu, dan yang kedua rusaknya amal. Ilmu dan amalnya rusak, ya. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memuji tentang orang-orang yang mengingkari orang-orang ini, yang para pengingkar terhadap kemungkaran yang terjadi terbagi menjadi tiga golongan sebagaimana telah lalu dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan hatinya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin, dan tidak ada keimanan lagi setelah itu meskipun hanya sebesar biji sawi. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. قال رحمه الله: المنشط والمكره بفتح ميميهما، أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. وقوله بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر إلا في المعصية، معصية الله. إن أمر ولي الأمر بمعصية الله عز وجل كترك طاعة أو فعل محرم فليس له طاعة في ذلك، إذ إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أنه أيضا يدل على أهمية النصح لأئمة المسلمين والحرص على هدايتهم بالتي هي أحسن، كما هو كما يدل على ذلك الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحث على قول الحق وفعل الحق دون أن تأخذ الإنسان في الله لومة لائم، لكن يجب في ذلك مراعاة طرق الشريعة ومسالكها القويمة، وأيضا مراعاة قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد والحرص على تكثير المصالح وتقليل المفاسد، والعناية بأيضا جانب الدعاء، فإنه مفتاح كل خير وأساس لكل صلاح. والشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه بيان للمنهج القويم في التعامل مع ولاة الأمر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا المقام. وما يتعلق بالحديث ما يتعلق بهذا الحديث في دلالته على الترجمة في قوله وأن نقول بالحق أينما كنا، بمعنى أن الأمر معروف والنهي عن المنكر مطلوب في كل مقام ومع كل أحد بحسب مقدور الإنسان واستطاعته. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'a wa ta'a fil usri wal yusri wal manshad wal makrah." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, maupun dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan yang dibenci. Wa ala atharatin alaina, dan juga dalam perbuatan asarah, yaitu jika kita mendapati imam kita ternyata mengkhususkan suatu harta yang dimiliki oleh banyak orang, dia khususkan mengutamakan dirinya daripada rakyatnya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sapa dalam kondisi seperti ini, wa ala alla nunazi al amra ahlahu illa an tarau kufran buahan, dan tidak boleh kita memberontak ya pimpinan kita ya, kecuali jika engkau melihat kekafiran yang nyata, indakum minallahi ta'ala fihi burhan, dan engkau punya dalil dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran yang nyata tersebut. Wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna, dan kami juga membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami ucapkan kebaikan dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi lawmat al'aim, kami tidak takut sedikit pun terhadap celaan orang-orang yang mencela. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan tentang manhaj yang benar yang hendaknya ditempuh oleh kaum muslimin berkaitan tentang sikap terhadap ulatul umur, terhadap pemerintah. Yaitu bahwasanya seorang muslim hendaknya taat dan mendengar kepada pemerintah, kepada penguasa, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas yang dibenci. Dia harus taat kepada pemerintah. Ya. Akan tapi tentunya taat kepada pemerintah ini pada perkara-perkara yang ma'ruf. Jika pemerintah kemudian menyeru kepada perkara yang buruk, perkara yang haram, menyeru untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita tunduk kepada permintaan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan ya bagi seorang makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis ini menjelaskan tentang urgensinya menasihati umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis ya yang disebutkan tambahan dalam hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ubadah bin Samit, dia mengatakan wa ala annakula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillahi lawmat halaim, yaitu kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk agar kami mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada dan kami tidak takut kepada siapapun yang mencela karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan hendaknya seorang hendaknya menasihati umat, menegakkan al-amr bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya tentunya dengan memperhatikan maslahat dan kemudaratan, menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apakah dengan tangannya ataukah dengan perkataannya ataupun dengan hatinya, dengan maksud untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan yang timbul. Oleh karenanya seorang atau kita kaum muslimin berusaha untuk memperhatikan sisi ini, sisi al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, karena al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan pintu segala kebaikan. Intinya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manhaj yang benar, yang lurus ya dalam bermuamalah dengan wulatul umur, dan juga bagaimana hendaknya seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berani untuk mengucapkan yang baik dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela, dengan tetap memperhatikan antara menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan. Wa asallahu 'azza wa jall an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuslih lana sya'nana kullah innahu samii'un qariibun mujib. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Dan saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda, kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang akan menyampaikan pertanyaan. Untuk secara langsung silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita coba angkat yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana? Dari Abu Sofwan, Jakarta. Silakan Pak Abu Sofwan. Dalam menegakkan amar ma'ruf, pernah ada suatu kejadian naik kendaraan umum, ada seseorang merokok. Karena tegur secara baik-baik, ternyata dia tidak terima. Sampai terjadi cekcok mulut dan memancing untuk perkelahian. Karena dia tidak terima. Karena pada saat itu anak puasa, apakah puasa anak itu batal? Dan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, dengan kejadian tersebut, tetap apakah harus ditegakkan walaupun beresiko? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. أنت في هذا المقام عليك أن تلوم نفسك، لعلك قصرت في الأسلوب، لعلك لم تترف، لعل الطريقة لم تكن طريقة مناسبة، فمثل هذه الأمور قد يكون لها الأثر على نفس المنصوح أو المنكر عليه، فأنت في هذا المقام تجتهد في أن تصلح من طريقتك ومن أسلوبك في، وأما الدخول مع الناس في مشاحنات وخصومات وأصوات عالية ونحو ذلك فهذا لا شك أنه من الخطأ، وكان بإمكانك عندما بينت له خطأ التدخين أن تتلطف معه وتترفق به، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Saya menjelaskan bahwasanya dalam kondisi seperti ini ya, coba kita ngecek diri kita, mungkin tatkala kita beramar ma'ruf atau bernahi mungkar, mungkin kita yang salah, jadi bukan cara kita yang bukan orangnya yang kita nasihati, tapi mungkin saja cara kita dalam menasihati yang keliru, yang tidak sesuai dengan cara yang tidak mantap atau tidak pantas untuk kita lakukan ya. Hal ini bisa jadi menimbulkan dampak buruk dan timbal balik yang buruk dari orang yang kita nasihati. Oleh karenanya saya mengingatkan untuk agar tatkala kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berusaha untuk perhatikan cara kita dalam menasihati, berusaha dengan cara yang baik, bertutur kata yang baik, menjelaskan kepada orang tersebut tentang haramnya rokok dengan cara yang baik. Tidak perlu kemudian mengangkat suara, kemudian terpancing dengan dia sehingga teriak-teriakan, apalagi sampai berkelahi. Ini merupakan cara yang keliru. Ingatlah bahwasanya cara yang lembut itulah yang terbaik, ya. Nabi SAW telah menjelaskan, maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelembutan pada sesuatu perkara kecuali akan menghiasin. Jadi perlu evaluasi bagi kita yang semangat untuk bernahi mungkar, untuk tetap bernahi mungkar, akan tapi perlu evaluasi cara bernahi mungkar tersebut harus disertai dengan kelembutan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang kedua, dari Ibu Nur di Kendari. Silakan Ibu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Ustaz, mau nanya, kalau di sini kan masih kurangnya dakwah ya. Jadi untuk kemungkaran itu masih di mana-mana. Jadi kita cuma bisa mulai dari keluarga ya. Jadi caranya gimana ya? Banyak kemungkaran yang terjadi di masyarakat sekitar ibu. Iya, di masyarakat ibu, ya. Jadi susah banget mengatasinya ya. Baik. Baik, itu saja ibu. Aja. Baik. Okay. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silakan Ustaz. Jazallahu hadhihi al-sa'ila khairan ala nushiha wa hirsiha wa raghbatiha fil khair. ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمها وييسر لها فينفع الله عز وجل بها في منطقتها نصحا وتعليما ولا سيما في محيط النساء. وعليها أن تعتني أيضا بالعلم الشرعي الذي من خلاله تستطيع أن تنكر بعلم وتدعو بعلم, فتحاول أن تستحضر الآية والدليل وكلام أهل العلم وتناصح الناس. من لا يصلي تنصحه في تركه لصلاته, من يقع في الغيبة أو النميمة وتنكر ذلك وتبين خطر ذلك, من يقع في أعراض المسلمين أيضا تحذره من ذلك وتبين خطورة ذلك, من يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يقع في الحرام تحذره من ذلك, وأيضا بالدرجة الأولى تعتني ببناتها أولادها أقربائها جيرانها, تتق الله سبحانه وتعالى ما استطاعت, ونسأل الله أن يوفقها والجميع لكل خير. Syekh mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik bagi ibu yang bertanya tadi, yang begitu semangat ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kampungnya, di daerahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu untuk bisa melakukannya, baik dalam rangka menasihati kaum muslimin atau memberi pelajaran kepada kaum muslimin, terutama nasihat di antara kaum wanita. Di antara kaum wanita sangat perlu untuk menegakkan nasihat. Oleh karena saya menganjurkan kepada ibu ya untuk perhatian terhadap ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i itulah seorang bisa memberi nasihat dan bisa menegakkan nahi mungkar dengan cara yang baik. Dengan ilmu syar'i itu dia bisa menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan tatkala melaksanakan menegakkan nahi anil mungkar. Bisa mendatangkan ayat, bisa membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Beda antara orang yang menasihati tanpa dalil dengan orang yang menasihati dengan menyebutkan ayat Al-Quran dengan dalil dan juga perkataan para ulama. Ini sangat memberi pengaruh dalam masalah nasihat. Ya. Dan banyak yang bisa kita nasihati, ya, yang kita dapati, ya, yang semampu kita. Mungkin ibu menemukan seorang yang tidak sholat, nasihati dia. Seorang wanita lain tidak sholat, nasihati dia. Masih banyak, betapa banyak wanita di sekeliling ibu yang tidak sholat, nasihatilah mereka. Atau ada banyak wanita yang kemudian di antara ibu-ibu yang lain kemudian hobinya ngerumpi, ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, menjatuhkan harkat martabat orang lain, ya, atau di antara ibu-ibu yang lain ada teman-teman ibu yang makan makanan yang haram, hasil yang haram, maka ibu-ibu yang lain ini, para wanita ini butuh nasihat ibu, tentunya dengan cara yang baik, ya. Dan Syekh mengingatkan pula yang paling utama di antara orang-orang yang harus kita nasihati tentunya anak-anak ibu sendiri, karib kerabat ibu dan juga tetangga ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan kemudahan kepada ibu dan juga kepada seluruh para pendengar. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan berikutnya. Ya Syekh, barakallahu fiik, mohon nasihat Syekh kepada kami para penuntut ilmu yang alhamdulillah telah Allah berikan nikmat di atas hidayah sunnah, namun jarang atau tidak jarang dari kami yang cenderung cuek atau tidak memperhatikan kondisi lingkungan di mana masyarakat banyak yang masih melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan yang bermacam-macam. Namun kami sangat jarang untuk bisa memberikan petunjuk atau beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, dibanding ada sebagian dari kelompok di kaum muslimin ini yang mereka bersemangat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, akan tetapi walaupun mungkin tanpa ilmu, akan tetapi mereka semangat dalam memberikan dakwah dan mengajak kepada setiap mereka yang masih melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bahkan langsung mendatangi orang-orang yang berbuat maksiat itu ke tempat-tempat maksiat mereka. Mohon nasihat dan penjelasan terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Syekh. لا شك أن منة الله على عبده بالسنة ومعرفتها والمحافظة عليها من النعم العظيمة والمنن الكبيرة، فنسأل الله أن يزيدكم والجميع من فضله توفيقا وسدادا وعونا على كل خير. وأما التفريط من صاحب السنة في العناية بالآخرين نصحا ودعوة وتحذيرا من المنكر، فهذا من ضعف العناية بالسنة، لأن السنة رأينا ما جاء فيها في هذا الباب من دلائل واضحات وبيان لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة التي تنتسب إليها فيها الحث على الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والعمل على إصلاح الناس، فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه تبارك وتعالى وأن يبذل ما استطاع من الأسباب في هذا الباب العظيم، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya sunnah, ya, seorang mendapatkan hidayah sunnah merupakan nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya berusaha tetap menjaga dirinya untuk tetap di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah sunnah tersebut kepada kita semua, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membantu kita untuk melaksanakan segala kebajikan. Adapun sikap kesalahan seorang yang di atas sunnah yang kurang perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya, kurang menasihati mereka, cuek dengan orang-orang di sekitarnya, ya, ini merupakan kekurangan, ya, menunjukkan bahwasanya dia kurang paham tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tatkala mengatakan dirinya di atas sunnah, harusnya dia paham tentang apa tujuan dari sunnah. Bukankah terlalu banyak hadis-hadis dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan dorongan, motivasi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, mengingkari kemungkaran dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut, bagaimana berusaha untuk mengadakan islah di antara manusia, masyarakat, memperbaiki kondisi masyarakat. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Oleh karenanya, tatkala seorang mengatakan atau merasa dirinya sudah di atas sunnah, hendaknya berusaha untuk menjalankan konsekuensi dari hal tersebut, yaitu sebagaimana sunnah telah menunjukkan tentang pentingnya menasihati orang lain, maka kita pun yang sudah di atas sunnah berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tidak asal cuek dan tidak menasihati mereka, ya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk bermujahadah, berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa istiqamah dan bisa menjalankan sunnah dan bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan menjalankan segala sebab dan segala ikhtiar. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.